Thank you. hanya isyarat cinta. Sayangku padamu kan ku pelihara sampai akhir nanti. Aku belum mengerti kan ku sabar menanti. Suka dan dukaku, suka juga. Malam aku dirimu. Lima bulan aku takkan datang padamu. Aku pergi dengan berat di hati, tapi rela semua untuk masa depan nanti. Pagi, siang, malam ku membanting tulang, walau letih lelah tak ku hiraukan. Dulu ku mohon izin pada sederhana, sungguh abadi cintanya kau. Apalagi kasih sayangmu.

Terima kasih.